jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu. Laras loro kening tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku rosliramu. Ora ketemu kepung hatiku kerungu suara.